cinta sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke depan. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan. Banyak lagi dramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Di jalanan kami sanggarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, janganlah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan